الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, masih kita dalam membahas bab karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkaitan tentang bolehnya seseorang membalas kezaliman orang lain, namun dengan syarat balasan tersebut semisal dengan apa yang dia dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in aaqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, dan juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam bab tersebut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan kisah yang sedang kita baca sebagiannya, yaitu kisah tatkala istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhun mengutus Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta atau menuntut keadilan berkaitan tentang perkara Aisyah dengan istri-istri yang lainnya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian terjadi apa yang terjadi sebagaimana kita telah baca kisah tersebut, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah, "Tidakkah kamu menyukai apa yang aku sukai? Tidakkah kamu mencintai siapa yang aku cintai?" Maka Fatimah mengatakan, "Bala, tentu." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'ahibbi hadhi," maka cintailah ini, mengisyaratkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka keluarlah beliau dan bertemu dengan istri-istri Nabi SAW radhiyallahu anhun yang telah mengutusnya untuk menemui Nabi SAW. Kemudian menceritakan tentang kisahnya, dan kemudian dikatakan kepadanya, "Kembalilah, mintalah kembali karena kamu tidak membawa hasil sama sekali." Kemudian dia bersumpah untuk tidak kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta perkara ini, untuk mengungkit perkara tentang Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau ingin mengikuti ayahnya untuk mencintai Aisyah radhiyallahu anha wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kemudian mereka mengutus salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab, untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan yang sama ketika mereka menuntut menyuruh Fatimah radhiyallahu anha. Dan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Zainab ini sebagaimana telah kita baca di akhir pertemuan yang lalu, keutamaan yang tinggi pada diri Zainab radhiyallahu anha terkhusus dalam permasalahan ini, yaitu sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki posisi dan kedudukan yang mendekati Aisyah radhiyallahu anha di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan bahwasanya pada Zainab ini, sebagaimana diceritakan pada riwayat Muslim, pada Zainab ini di samping kedudukan yang begitu tinggi, dia memiliki terkadang pada sebuah permasalahan perkataan yang pedas, yang keras. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, dia akan cepat kembali setelah terjadi permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Sebagaimana pada kisah ini terjadi pada Zainab ketika dia berbicara tentang Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan kisahnya. Fa'arsalna Zainab zaujan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Diutus Zainab setelah mereka menganggap tidak berhasil mengutus Fatimah. Fa'arsalna Zainab zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'zanat fa'adhina laha. Maka meminta izin untuk masuk, kemudian diizinkan dia untuk masuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan adzina laha, ay adzina laha bidukhul, diizinkan untuk masuk ke rumahnya. Fa'adhina laha, faqalat lahu dhalik. Faqalat lahu dhalik. Maka Zainab mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara tersebut. Faqalat lahu dhalik. Perkara tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Fatimah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Faqalat lahu dhalik, ay qalat lahu mithla ma qalat Fatimah. Sebagaimana Fatimah mengatakan kepadanya, antum bisa lihat di awal kisah, inna azwajaka arsalnani yas'alnaka al-'adla fi binti Abi Quhafah. Itu pesan yang disampaikan. Faqalat lahu dhalik, Zainab menyampaikan perkara tersebut. Maksud kedatangannya, apa yang akan dia minta. Wa waqa'at fiyya Zainab tasubbuni. Kata Aisyah dalam kisahnya, wa waqa'at fiyya Zainab tasubbuni. Kemudian terjadi oleh Zainab dalam perbincangan dalam rumahnya tersebut perkara yang menyinggung Aisyah radhiyallahu anha. Tasubbuni, celaan yang menimpa Aisyah oleh Zainab radhiyallahu anha, radhiyallahu anhunna ajma'in. Fawaqa'at fiyya Zainab tasubbuni. Ini yang dimaksud dalam kisah yang dikisahkan oleh Aisyah dalam riwayat Muslim ketika beliau memuji-memuji Zainab dengan pujian yang sangat tinggi, menyampaikan perkara ini. Terkadang dia memiliki, ketika terjadi permasalahan, memiliki perkataan-perkataan, celaan-celaan, tetapi kata Aisyah, dalam menyampaikan itu pun dia memujinya. Ketika dia menyampaikan celaan, mencela, menyampaikan perkataan yang keras, tetapi dia sur'ana ma tarji', cepat sekali untuk kembali, cepat sekali untuk meminta maaf dan rujuk kembali. Artinya pujian-pujian yang sangat tinggi pada Zainab. Dan ketahui, perlu diingat, perlu diketahui, ketika seseorang disebutkan dia memiliki kekurangan ini, satu kekurangan, sesungguhnya yang seperti ini adalah pujian untuknya, bukan celaan. Tatkala seorang rawi dikatakan wahima fi hadisin, rawi ini salah dalam satu hadis, itu bukan celaan tetapi pujian, karena bisa dihitung kekurangannya, bisa dihitung salahnya. Jadi ketika Aisyah menceritakan tentang Zainab yang seperti ini, terkadang dia memiliki perkataan yang pedas tetapi cepat kembali, artinya apa? Artinya diketahui kekurangannya, menunjukkan pujian untuknya, untuk Zainab radhiyallahu anha, bukan sebagai celaan dari Aisyah. Seperti dalam kisah ini, fawaqa'at fiyya Zainab tasubbuni. Terjadi di situ Zainab menyampaikan perkataan yang menyinggung Aisyah, celaan terhadap Aisyah. Dan faedah seperti yang sudah kita sampaikan pada akhir pertemuan yang lalu juga, padahal yang seperti ini terdapat pelajaran bahwasanya seseorang tatkala bersaing dalam suatu kebaikan, maka jangan sampai persaingan tersebut membawanya kepada permusuhan dan pertikaian. Lihatlah persaingan mereka, Aisyah. Dia mengetahui pada Zainab ada persaingan dengannya untuk mengambil posisi di sisi Nabi SAW. Tetapi lihat betapa tingginya pujian Aisyah kepada Zainab. Jadi itulah yang harus kita contoh. Tidak mesti dalam satu permasalahan, dalam segala permasalahan, dalam segala kebaikan yang di situ musabaqah fil khairat, munafasa, persaingan, maka harus dalam keadaan seperti ini. Harus dalam keadaan persaingan tersebut tidak sampai membawanya kepada permusuhan dan pertikaian. Waqa'at fiyya Zainab tasubbuni fatafiqtu anzur. Maka kemudian kata Aisyah, tafiqtu anzur ay akhadtu, tafiqtu ay akhadtu, aku mengambil pandanganku atau mengarahkan pandanganku, anzur hal ya'zan li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tafiqtu anzur, mengarahkan pandangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ketika mendengarkan celaan dari Zainab melihat ke arah Nabi, fatafiqtu anzur hal ya'zan li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud dia mengarahkan pandangannya kepada Nabi mengharapkan jawaban, hal ya'zan li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkanku untuk membalasnya, hal ya'zan li an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay an arudda, maksudnya adalah an arudda, untuk aku membalas, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkanku untuk aku membalasnya. Wa hadza faidah dari sini, wa hadza min adabiha radhiyallahu anha, ini termasuk salah satu dari adab yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ma ahabbat an taqula shay'an illa bil idzn, ma ahabbat an taqula shay'an illa bil idzn. Aisyah tidak ingin mengucapkan sesuatu, memulai pembicaraan sampai diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu adab yang dicontohkan oleh Aisyah di sini, dia mengetahui ilmu tetapi dalam posisi ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, dia melihat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Falam azal ay falam azal anzur ilaihi, falam azal anzur ilaihi, masih tetap aku terus melihatnya, melihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus istamarrat an-nazar ilaih tatlubul izn, istamarrat an-nazar ilaih tatlubul izn, terus Aisyah memandangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu jawaban apakah boleh untuk membalas. Falam azal hatta araftu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakrah an antasir, hatta araftu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakrah an antasir. Jadi terus menerus melihat ke arah Nabi tatkala dia mendengarkan celaan kepadanya, dia melihat Nabi menunggu jawaban, terus menerus melihatnya sampai dia mendapatkan jawaban, isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya boleh baginya untuk membalas celaan tersebut. Hatta araftu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an antasir, sampai aku mendapatkan jawaban, sampai aku mengetahui, mengerti bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkanku untuk membalasnya. Membolehkanku untuk membalasnya. La yakrah an antasir. Dan disebutkan dalam riwayat yang sebelumnya dengan perkataan yang sharih, yang jelas, dunaki fantasiri. Antum bisa lihat riwayat yang pertama bukan hanya sekadar isyarat tetapi disebutkan dengan perkataan yang jelas, dengan sharih, dunaki fantasiri, al-amru ilaik, perkaranya kembali kepadamu, terserah kamu. Jika kamu menghendaki membalas, silahkan, tidak mengapa. Dunaki fantasiri. Wahada huwa mawdi'u syahid. Ini letak syahid dari kisah ini yang berkaitan dengan bab. Bab berkaitan tentang manintasara min zulmi. Manintasara mimman zolamah. Siapa yang membela diri tatkala dia dizolimi. Maka disinilah inti dari kisah tersebut. Aisyah mengetahui bahwasanya Nabi SAW membolehkannya untuk membalasnya, membolehkannya untuk membela diri dan membalas celaan tersebut. Ini maudhi'us syahid, menunjukkan bahwasanya perkara ini mubah, perkara ini boleh. Fawaqa'tu bi Zainab ay radattu 'alayha mithla ma qalat. Fawaqa'tu bi Zainab, maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha membalasnya, membalas celaan tersebut tentunya dengan balasan yang semisal sebagaimana ilmu telah mereka ketahui. Tidak mungkin mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus mereka-mereka yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak tertutupi bagi mereka ilmu sehingga mereka tidak mungkin membalas kecuali dengan balasan yang disyariatkan, yaitu balasan yang semisal sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Fawaqa'tu bi Zainab, Aisyah membalasnya. Falam anshab an askhantuha ghalabatan. Falam anshab an askhantuha ghalabatan fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ama innaha ibnatu Abi Bakr. Artinya ghalabtuha, kata Aisyah, aku mengalahkannya, artinya dengan membalas balasan tersebut, sehingga disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya aqbaltu 'alayha hatta ra'aytuha qad yabisa riquha. Aqbaltu 'alayha hatta ra'aytuha wa qad yabisa riquha. Aku membalasnya sampai aku melihat air pada mulutnya sudah kering, artinya tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi. Artinya Aisyah ghalabatan, ghalabtuha, mengalahkan atau membalas celaan tersebut sehingga dia tidak bisa membalasnya kembali. Al-muhim, syahid dari hadis ini adalah ketika Aisyah meminta izin dengan memandangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengisyaratkan la yakrah an antasir, bahkan disebutkan dengan sharih pada riwayat yang lain dunaki fantasiri. Fai barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala penjelasan tentang hadis ini. قال رحمه الله تعالى هذان الحديثان في هذه القصة الواقعة حق، لأن الإسلام يدعو إلى العدل، ولأن الانتصار ممن يظلم لا يعتبر جورا ولا اعتداء، ولا يأثم المنتصر إذا لم يتعدى. Dua hadis ini tentang dua kisah tersebut, atau tentang kisah tersebut, merupakan perkara yang hak, merupakan kebenaran. Islam mengajak kita untuk berbuat adil. Islam membolehkan seseorang untuk membela dirinya, membalas kezaliman dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, dan itu tidak termasuk kejahatan dan tidak termasuk kezaliman. Tidak berdosa seseorang, la ya'sam al-muntasir idza lam yata'adda. Tidak berdosa seseorang tatkala dia dalam membalasnya tidak melampaui, tidak berbuat zalim dalam membalas. Lianna Allah Azza wa Jalla qala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Summiyat ats-tsaniyah sayyi'ah wa hiya laysat sayyi'ah. Dinamakan atau diistilahkan yang kedua tersebut dengan sayyi'ah, padahal itu bukan sayyi'ah. Mengapa demikian? Wa innama hiya fi muqabalati sayyi'ah allati waqa'at mimman dhalam. Karena balasan tersebut merupakan balasan dari kejelekan, sehingga diistilahkan, diibaratkan dengan ibarat yang sama, kejelekan yang semisal. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تنتصر. Nabi صلى الله عليه وسلم mengizinkan Aisyah رضي الله عنها untuk membela diri. فانتصرت بالقول الذي قيل لها ورأته أنه هضم لحقها فردت بمثل ما قيل لها. Maka Aisyah رضي الله عنها membalas perkataan yang disampaikan atau dilontarkan kepadanya, dan Aisyah memandangnya bahwasanya Aisyah tersebut, bahwasanya perkataan tersebut adalah hadmun lihaqqiha, sebagai perkataan yang menyebutkan kekurangan, menyebutkan kekurangannya, celaan untuknya, kezaliman. Faraddat bimithli ma qila laha. Maka dia membalas seperti perkataan yang disampaikan kepadanya. Falam yu'tabar zulman. Dan perkataan tersebut, balasan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak dihitung sebagai kezaliman. Li'annahu intisarun wa laysa i'tida. Karena itu merupakan pembelaan dengan yang semisal, yang seimbang, dan bukan balasan yang lebih banyak, bukan balasan yang melampaui dari apa yang dia dapatkan. Hadhihi mas'alatun min masail hadis. Ini salah satu permasalahan dari permasalahan yang disebutkan dalam al-hadis awil qissah. Jadi dalam kisah, dalam hadis ada beberapa pelajaran, di antaranya adalah yang disebutkan oleh muallif pada oleh Syekh rahimallahu taala pada pembahasan yang pertama ini, yaitu bolehnya membalas dengan balasan yang semisal. Namun kata beliau rahimallahu taala tsaniyan, yang kedua, permasalahan yang lain selain permasalahan membalas tersebut, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'sum min adh-dhulm wal jawr wa min kulli ma'siyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terjaga dari kesalahan, dari kezaliman, kejahatan dan kemaksiatan. Ma'sumun 'asamahu Allah tabaraka wa ta'ala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi orang yang terhindar dan terjaga dari itu semua. Wa ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Fala dhanba lahu, tidak ada dosa untuknya. Wa huwa fid dunya wal barzakh wal akhirah khairu khalqillahi ajma'i. Dalam tiga kehidupan, dalam tiga alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Fid dunya wal barzah wal akhirah. Huwa khairuhum wa afdaluhum. Sebaik-baik mereka, orang yang paling utama di antara mereka. Wa manzilatuhu 'indallahi arfa'ul manazil. Dunya wa ukhra. Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kedudukan yang paling tinggi di dunia maupun di akhirat. Wal adillatu ala dzalika akthar min an tuhsar an fadl an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil tentang perkara tersebut, tentang hal ini, sangat banyak sekali, sangat banyak sekali untuk dihitung. Akthar min an tuhsar, tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu khairu khalqillah 'ala al-itlaq, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Min malaikatin kiram wa anbiya 'idham wa min safwatil anam أعني العلماء الأعلام ومن جميع مخلوقات الله الملك العلام. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik di antara para malaikat, dibandingkan para malaikat, dibandingkan nabi-nabi yang lain, dan dibandingkan seluruh manusia dan juga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi kedudukannya secara mutlak. Orang yang paling afdal di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Wa min tilkal adillah, di antara dalil tersebut adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu 'alayya, fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alayhi biha 'ashran, thumma sallallaha li al-wasilah, wal wasilatu qasrun fil jannah, fa innaha manzilatun fil jannah, la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah, wa arju an akuna ana hu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian mendengar muadzin, maka ikutilah sebagaimana apa yang diucapkan. Kemudian setelah itu berselawatlah untukku, karena barang siapa yang memberikan untukku satu salawat, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan untuknya 10 salawat. Dan salawat Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya artinya sana'uhu 'indal mala'il a'la. Dipuji di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sallallahu li al-wasilah wal wasilatu qasrun fil jannah. Kemudian mintalah wasilah untukku dan wasilah merupakan qasr fil jannah. Istana di al-jannah. Fa innaha manzilatun fil jannah, la tanbaghi illa li 'abdin 'ibadillah. Wasilah atau qasr fil jannah tersebut merupakan satu tempat, satu kedudukan di jannah yang mana tidak ada yang berhak mendapatkannya kecuali satu orang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap akulah yang mendapatkan posisi tersebut. Ya laha min manzilatin rafi'atin 'aliyah la yablughuha ahadun illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Betapa tinggi dan mulianya kedudukan tersebut, tidak sampai kepada kedudukan tersebut kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadzal fadl fa inna zawjata an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hunna 'adadun katsir 9 min al-harair kunna yatakallamna 'alayhi wa yas'alnahu an-nafaqa wa yas'alnahu al-'adl wa rubbama tahjuruhu ihdahunna walakinahu لا يقول شيئا وإنما يعتبر نفسه كغيره من الأزواج مع زوجاتهم. Disebutkan oleh beliau bahwasanya dengan kedudukan yang begitu tinggi, kemuliaan yang sangat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi terjadi pada beliau bersama istri-istrinya diminta untuk adil, diminta untuk yang lainnya, bahkan ada yang mengucapkan ucapan-ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tetapi kata asy-syarih di sini walakinahu la yaqulu syai'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berucap dengan ucapan apapun. Wa innama ya'tabiru nafsahu ka ghairihi min al-azwaj ma'a zawjatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap dirinya sebagaimana orang-orang yang lainnya, sebagaimana para suami kepada istrinya. Li'annahu bashar fayusamihuhunna wa hasalat waqa'i' minhu ala min zawjatihi shahra halafa an la yaqrabahun wa yahsul bainahu wa baina ihdahunna shay'un min al-mughadabah lakinnahu la yastamir. Terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau merupakan manusia biasa, kadang memaafkan mereka, hasalat waqa'i' minhu, terjadi kejadian-kejadian, terkadang atau pernah berdiam diri meninggalkan istrinya hampir satu bulan, pernah bersumpah untuk tidak mendekati mereka, dan juga terjadi beberapa kejadian-kejadian, tetapi la yastamir, tidak terus-menerus, ka bani Adam, sebagaimana layaknya bani Adam secara normal, secara umum. Ghairu annahu la yadhlim abada. Tetapi yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menzalimi abadan selama-lamanya. Bal ya'dil tamamal adl, bahkan berbuat adil seadil-adilnya. La yumkin li ahadin minan nas an ya'dil kama 'adala an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina zawjatihi fil qasmi wa fil nafaqah wa fil mabit wa fi kulli sya'nin. Tidak ada yang bisa adil sebagaimana adilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya dalam hal pembagian, dalam hal nafkah, dalam hal tempat tinggal, dan dalam setiap perkaranya. Tidak ada yang bisa menandingi keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghairu anna syai'an la yamlikuhu al-insan. Kecuali ada sesuatu yang seseorang tidak bisa menguasainya. Wala yutalab bil adli fihi, dan pada sesuatu yang tidak bisa dikuasai tersebut seseorang tidak diminta untuk berbuat adil padanya. Wa huwa al-mahabbah allati mahalluha fil qalb, yaitu kecintaan yang letaknya dalam hati. Ya yuhibbuha hubban syadidan wa yuhibbu abaha, wa hiya al-mar'ah al-faqihah al-'alimah bisunnah wal 'alimah bil fiqh al-islami, wa hiya allati ibtuliyat fa sabarat wa anzala Allah fiha wa anzala Allah fiha Qur'anan yusla kama fi surati An-Nur. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai Aisyah lebih daripada yang lainnya, bahkan secara mutlak ketika ditanya siapa yang paling dicintai Aisyah, di antara laki-laki siapa yang paling dicintai abaha, bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Aisyah merupakan seorang wanita yang faqihah, mengetahui sunnah, mengetahui fikih Islami, dan dialah yang pernah diuji kemudian bersabar, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum muslimin. Kama fi surat An-Nur, sebagaimana dalam surat An-Nur halaman kedua, halaman ketiga. Lihada fa inna an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuha mahabbatan fawqa mahabbati al-ukhrayat minan nisa. Walamma su'ila ma katam, lamma su'ila man ahabbu ilayka ya Rasulullah, qala min ar-rijali Abu Bakr wa min an-nisa'i Aisyah, fasarraha bidzalik. Oleh karena itu begitu mencintainya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, sehingga tatkala ditanya tentang siapa yang paling dicintai, maka beliau menjawab, dari kalangan laki-laki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari kalangan wanita Aisyah radhiyallahu anha. Fasarraha bidzalik, Nabi saraha dengan hal itu, mengucapkan dengan jelas merekalah yang paling dicintainya. Tidak diminta seorang untuk berbuat adil dalam hal kecintaan, karena itu tidak bisa dikuasainya. Liza fa inna man addada zawjat kasnataini aw thalas aw arba' wa ahabba ba'dahunna mahabbatan tafuqu mahabbata al-ukhrayat la isma 'alayh. Perhatikan di sini, oleh karena itu siapa yang di antara seorang laki-laki yang mencintai, yang memiliki istri lebih dari satu, dua, tiga, empat, kemudian dia mencintai salah satunya lebih daripada yang lainnya, ada salah satu yang paling dia cintai, la isma alaihi, dia tidak berdosa dalam hal tersebut. Walakin la tajurruhu mahabbatuhu li wahidah an yamila ilaiha wa yada al-ukhrayat mu'allaqat bal alaihi an yatawakha al-adl biqadri ma yastati'. Perhatikan di sini, mencintai lebih daripada yang lainnya tidak berdosa, tidak mengapa. Tetapi jangan sampai la tajurruhu mahabbatuhu li wahidah. Jangan sampai kecintaan dia kepada satu orang lebih daripada yang lainnya tersebut membawanya untuk condong dalam pembagian, dalam nafkah, dalam yang lainnya, sehingga menelantarkan yang lainnya dan membiarkan yang lainnya seperti tergantung. Bal alaihi an yatawakhal adl biqadri ma yastati, tetapi harus dia berusaha untuk adil sesuai dengan kemampuannya. Wa amma qada'ul hajah fayaqdi hajatahunna fi hududil huquqil mushtarakah la fil mahabbah wal ittisal asy-syakhsi al-jinsi al-mashru' fa hadha la yamlikuhu ahad wa la yulamu alaihi ahad. Dia memberikan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, berbuat adil padanya, tetapi tidak pada al-mahabbah, tidak pada kecintaan, karena perkara pribadi, perkara kecintaan, la yamlikuhu ahad, tidak ada seorang pun yang bisa menguasainya, wala yulamu alaihi ahad, dan tidak dicela seorang pun ketika dia mencintai satu orang berbeda dengan yang lainnya, sebagaimana perkataan yang pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu, fal abdu innama yulamu ala ma yamlik la ala ma la yamlik, seorang hamba dicela tatkala dia berbuat kesalahan, tidak adil dalam perkara yang dia mampu untuk menguasainya, tidak pada perkara yang tidak bisa dia kuasai. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.